الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana kita telah masuki bab atau permasalahan tentang hukum berdiri di dalam salat. Telah kita terangkan bahwa dalam melaksanakan salat wajib, berdiri merupakan bahagian dari rukun salat. Tidak sah salat yang dilakukan oleh seorang muslim apabila dia memiliki kemampuan untuk berdiri, lalu kemudian dia mengerjakannya dalam keadaan duduk, apalagi berbaring. Sebab Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang untuk melakukannya dalam keadaan berdiri. Waqumu lillahi qanitin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salli qa'iman. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Adapun jika seseorang mengerjakan salat sunnah, maka diperbolehkan bagi seseorang mengerjakannya dalam keadaan duduk, meskipun dia memiliki kemampuan untuk berdiri ketika mengerjakan salat sunnah. Dan telah dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala ijma' ulama tentang diperbolehkannya salat dalam keadaan duduk dalam salat sunnah, meskipun ia mampu berdiri. Kata Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah, yajuzu fi'lun nafilati qa'idan ma'al qudrati 'ala al-qiyam bil ijma', bahwa diperbolehkan mengerjakan salat sunnah dalam keadaan duduk meskipun ia memiliki kemampuan untuk berdiri. Hal ini berdasarkan ijma' ulama. Namun seorang yang mengerjakan salat sunnah dalam keadaan duduk padahal dia mampu untuk berdiri, dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna seperti pahala seorang yang mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Telah kita sebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan man shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang mengerjakan salat dalam keadaan berdiri, maka itu lebih afdal. Dan barang siapa yang mengerjakannya dalam keadaan duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala. Dia mendapatkan setengah pahala dari pahala orang mengerjakan salat dalam keadaan berdiri. Namun dikecualikan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah alaihi salatu wasallam, meskipun beliau mampu mengerjakan salat sunnah dalam keadaan berdiri, Namun jika beliau melakukannya dalam keadaan duduk, maka beliau tetap meraih pahala yang sempurna. Ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, hudithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah diberitakan kepada aku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli qa'idan nisfus salati, salat seseorang dalam keadaan duduk mendapat setengah salat, yakni dalam hal pahala mendapatkan setengah salat. Qala, lalu kata Abdullah bin Amr, fa'ataituhu fawajadtuhu yusalli jalisan fawada'tu yadi ala ra'sihi. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati Rasulullah salat dalam keadaan duduk. Lalu aku pun meletakkan tanganku di atas kepalanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malaka ya Abdullah ibn Amr?" Ada apa denganmu wahai Abdullah bin Amr? Kata Abdullah bin Amr, "Hudditsu ya Rasulullah annaka qulta salatul rajuli qa'idan 'ala nisfi shalah." Telah diberitakan kepadaku wahai Rasulullah bahwa engkau mengatakan salat seseorang dalam keadaan duduk adalah setengah salat. Wa anta tusalli qa'idan. Namun engkau sendiri mengerjakan salat dalam keadaan duduk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajal, memang benar demikian. Walakinni lastu ka ahadin minkum. Akan tetapi aku tidaklah seperti salah seorang dari kalian. Aku tidaklah seperti salah seorang dari kalian. Ini yang menjadi syahid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal melaksanakan salat sunnah dalam keadaan duduk tidak seperti yang lain. Keumuman dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duduk, salat sunnah, mendapatkan setengah salat. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam, maka beliau tetap meraih pahala yang sempurna. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim, fassawabu ma qalahu ashabuna anna nafilatahu sallallahu alaihi wasallam qa'idan ma'al qudrah ala al-qiyami thawabuha ka thawabihi qa'iman wa huwa min al-khasa'isi. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang benar apa yang dikatakan oleh para sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah bahwa salat sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, meskipun beliau mampu mengerjakannya dalam keadaan berdiri, maka pahala yang beliau raih sama seperti pahala salatnya beliau dalam keadaan berdiri. Dan ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian permasalahan yang berikutnya tentang hukum salat seseorang dalam keadaan duduk disebabkan karena uzur. Dia tidak mampu salat dalam keadaan berdiri. Apakah disebabkan karena sakit? Atau jika dia mengerjakannya dalam keadaan berdiri dapat menimbulkan kemudaratan? Maka merupakan kemudahan yang terdapat di dalam syariat Allah Azza wa Jalla ini, di mana Allah Tabaraka wa Taala memberi kemudahan kepada hamba-hambanya dalam mengerjakan kebaikan dan mengerjakan amal saleh sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Dan dalam satu kaidah, di antara kaidah fiqhiyah yang disepakati oleh para ulama, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, bahwa kesulitan membawa kepada kemudahan. Idza dhaqa al-amru tasa'a, apabila satu perkara terasa berat maka menjadi lapang, diberi kemudahan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang tidak mampu mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri disebabkan karena udhur, maka ini diperbolehkan mengerjakannya dalam keadaan duduk. Jika ia tidak mampu dalam keadaan duduk, maka ia mengerjakannya dalam keadaan berbaring sesuai dengan kemampuannya, dan dia mendapatkan pahala yang sempurna. Dia mendapatkan pahala yang sempurna. Dia sakit yang menyebabkan dia mengerjakan sholat wajib dalam keadaan duduk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Demikian pula halnya ketika ia sehat, dia rajin mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Pada saat dia merasa lemah, dia merasa berat, lalu ia mengerjakannya dalam keadaan duduk karena udzur, maka ia tetap meraih pahala yang sempurna seperti dia mengerjakan sholat tersebut dalam keadaan berdiri. Dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Idza marida al-'abdu, apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau ia sedang melakukan perjalanan safar, maka dicatat baginya pahala seperti ketika dia mengamalkan amalan tersebut pada saat dia mukim, sedang tidak melakukan safar, dan pada saat dia sehat. Pahalanya sama. Kenapa dia meninggalkan amalan tersebut? Karena sakit, ada uzur, atau disebabkan karena dia melakukan perjalanan safar. Misalnya seseorang, dia pada saat mukim tidak sedang melakukan perjalanan safar, dia memiliki kebiasaan mengerjakan sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum al-fajr. Atau dia senantiasa rutin mengerjakan sholat duha atau sholatul lail, lalu dia melakukan perjalanan safar yang menyebabkan ia terhalangi untuk menghidupkan amalan-amalan yang menjadi rutinitasnya pada saat dia mukim. Maka Allah Azza wa Jalla, ketika hamba tersebut melakukan safar yang menyebabkan ia meninggalkan amalan-amalan sunnah tersebut, dicatat baginya pahala yang sempurna. Dia seperti melakukan sholat sunnah rawatib itu. Dia seperti seorang yang senantiasa mengerjakan sholat duha meskipun dia meninggalkannya, karena ada uzur yang menyebabkan ia terhalang menghidupkan amalan-amalan sunnah tersebut. Ini makna yang disebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza btala Allahu al-'abda al-muslima bi bala'in fi jasadihi." Apabila Allah Azza wa Jalla menguji seorang hamba yang muslim dengan satu ujian pada jasadnya, pada tubuhnya, yakni ia dalam keadaan sakit, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Uktub lahu salih 'amalihi alladhi kana ya'maluhu." Maka tulislah untuknya amalan salehnya yang senantiasa dia lakukan sebelum dia sakit. "Fa in syafahu ghasalahu wa tahhara." Maka apabila Allah Azza wa Jalla menyembuhkannya, maka Allah membersihkannya dan Allah Azza wa Jalla menyucikannya. "Wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimah." Dan apabila Allah Azza wa Jalla mewafatkannya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah merahmatinya. Jadi dicatat pahala yang sempurna ketika dia dalam keadaan sakit yang menyebabkan ia terhalang untuk melakukan aktivitas amalan saleh yang biasa ia lakukan. Disebutkan oleh Ibnu Munir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mutawari ala Abwabil Bukhari, kata beliau, "Bal tadkhulu fihi al-fara'idhu allati sya'nuhu an ya'mala biha wa huwa sahihun idza 'ajaza 'an jumlatiha aw 'an ba'dihha bil maradhi kutiba lahu ajru ma 'ajaza 'anhu fi'lan li'annahu qama bihi 'azman allau kana sahihan hatta salatul jalis fil fardhi li maradhihi yuktabu lahu 'anha ajru salatil qiyam." Hadis ini, kata beliau, termasuk di dalamnya amalan-amalan wajib, sholat-sholat yang wajib yang biasa dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehat. Pada saat dia lemah untuk melakukannya secara sempurna, yang menyebabkan dia tidak mampu melakukan sebagiannya disebabkan karena sakit, maka dicatat baginya pahala dari apa yang dia tidak mampu melakukannya, namun ia dicatat baginya seperti orang yang melakukannya ketika dia dalam keadaan sehat. Bahkan seorang yang sholat dalam keadaan duduk dalam melaksanakan sholat wajib, dia duduk disebabkan karena ia sakit, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Hal ini disebabkan karena dia tidak mampu melakukannya dalam keadaan berdiri disebabkan karena udzur, sakit atau yang semisalnya. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.